إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ Para hadirin sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Di dalam majelis kita kali ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kita akan memulai dari kitab yang telah kita janjikan, yakni Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurrati Uyunil Akhyar, pelita bagi hati-hati yang baik dan penyejuk mata bagi orang-orang yang baik pula, orang-orang pilihan. Yang kitab ini merupakan penjelasan dari kumpulan hadis-hadis nabawiyah yang ditulis dalam kitab Jawami'il Akhbar, kumpulan tentang khabar-khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa urgensi kita? Kepentingan kita kok kenapa belajar dengan menggunakan panduan kitab-kitab hadis? Bukankah yang namanya belajar yang penting kita bisa mengetahui? Bukankah yang namanya mengaji bisa menjadikan orang berbuat baik? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengkaji ilmu agama dengan mengambil dari sumber-sumber ilmu pokok-pokok agama merupakan jalannya para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak para rasul. Bukanlah semata-mata yang penting bisa beramal kebaikan, namun untuk membuktikan itu suatu kebaikan dan di atas kebenaran adalah harus dibangun di atas dasar yang benar dan kuat. Di mana ilmu agama yang menjadi nilai benar dan baiknya adalah pijakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah dari waktu ke waktu Masa demi masa mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membekali diri-diri mereka, dalam rangka untuk melestarikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk membenahi umat ini dengan pembenahan yang hak, sehingga menjadikan amalan-amalan mereka betul-betul yang menjadi acuan, yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, dan yang menjadi pegangan adalah apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata yang penting bisa beramal kebaikan. Betapa banyak orang yang mereka dalam bentuk surahnya, lahiriahnya ketika itu kayaknya amalan kebaikan, namun dikala kebaikan dan amalan tersebut tidaklah dibangun di atas pondasi yang kuat, tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan dalil-dalil yang akurat dari kitab ataupun sunnah, ternyata dengan hempasan badai fitnah dan ujian, orang tersebut berhenti dan merasa takut, hingga akhirnya dia meninggalkan amalan kebaikan. Atau bahkan dari sisi yang lainnya, dikala orang tersebut menyangka itu suatu amalan kebaikan, karena tidak membangun amalan tersebut di atas tuntunan, ternyata ketika dipadukan, dicontoh, dicocokkan dengan tuntunan yang hak, dia di atas kebatilan menyangka itu suatu kebaikan. Maka dari itu, Al-Imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala telah menyatakan, Dinu Nabiyyi Muhammadin akhbaru, ni'mal mutiyatu lil fata asaru, la targhabanna 'anil hadithi wa alihi. Ar-ra'yul lailu wal hadithu naharu. Farubbama jahilal fata asarul huda wa syamsu bazighatun laha anwaru. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, yakni al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau menyatakan bahwasannya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah didasari, dibangun di atas khabar-khabar yang sahih, yakni hadis yang datang dari Rasul, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar perasaan cocok-cocokan, namun dibangun di atas tuntunan yang hak, yaitu hadis-hadis Rasul yang sahih. Sehingga kata beliau, ni'mal mutiyatu lil fata asaru, dan sebaik-baik karunia yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah dikala bisa mempelajari dan memiliki hadis-hadis asar jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik karunia, nikmat yang paling besar, dikala seorang bisa mengenal asar hadis-hadis Nabi dan mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. La targhabanna 'anil hadithi wa alihi, janganlah sekali-kali engkau membenci hadis-hadis Nabi dan orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi yang sahih. Kenapa demikian? Warra'yul lailu wal hadithu naharu, dikarenakan pendapat menurut fulan menurut alan itu digambarkan bagaikan malam, gelap, tidak bisa membuktikan kebenaran. Kalaupun pas itu benar, itu pas cocoknya. besok dilakukan tidak pas lagi karena berjalan di atas kegelapan. Adapun hadis-hadis Nabi, beramal di sini, beramal di sana, bahkan di seluruh penjuru negeri daripada dunia ini adalah terang benderang. Dasarnya jelas dan satu, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, farubbama jahilal fata asarul huda, kata beliau, betapa banyak para pemuda yang tidak mengenal hadis-hadis Nabi yang merupakan jejak beliau yang di atas petunjuk. Ketika tidak tahu tuntunan Rasul, maka ternyata dia membangun agamanya di atas kebodohan. Maka kata beliau, farubbama jahilal fata asarul huda wa syamsu bazighatun la anwaru, dalam keadaan matahari terang benderang dengan cahaya yang sangat kuat, dia tidak mengetahui jalan menuju jalan yang benar. Disebabkan apa? Tidak mengetahui hadis-hadis Nabi. Seperti zaman yang kita sekarang ada padanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikala telah muncul berbagai amalan-amalan yang beraneka ragam, ketika nampak dan juga mulai tegas pengakuan-pengakuan semuanya di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Ketika menjadikan orang-orang yang mereka tidak mengenal hadis, pasti akan jahilal fata atharul huda. Dia tidak mengetahui jejak-jejak petunjuk Nabi, bingung di dalam menjalankan agamanya. Yang menyebabkan akhirnya terjatuh pada salah satu dari dua keyakinan yang dua-duanya salah. Barangkali dia menyatakan seluruhnya hak benar, karena kembali yang penting niat-niat kita. Atau yang kedua menyatakan bahwasanya yang lain adalah salah, yang benar hanyalah dirinya. Namun semua itu tidak dikembalikan kepada petunjuk, hanyalah kesemangatan dan kecemburuan yang membabi buta. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, shadaqal imamu Ahmad, maha benar, yakni telah benar Imam Ahmad rahimahullah, tatkala beliau menyatakan, ni'mal mutiyatu lil fata asaru, sungguh jadilah karunia yang terbaik bagi seorang pemuda dikala dia mengenal asar jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal hadis-hadis Nabi, mempelajarinya, memahaminya, mengerti kandungan-kandungan isi-isinya serta cakupannya, dan dia menghafal serta mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musta'inan billah, dengan terus memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu nafi'. Maka di sini kita akan masuk pada hadis yang dibawakan dalam kitab ini. Kita masuk pada halaman yang ke-8. Kita lewati muqaddimah dan juga nuskhah manuskrip asli yang datang dari penulis. Sampai di halaman 8. Qala al-hadithul awwal, hadis yang pertama. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau yang namanya hadis itu datangnya dari Rasul, terus ada yang meriwayatkan dari Rasul, namanya rawi. Diurut dari sahabatnya siapa? Terus dari sahabat diriwayatkan oleh tabi'in muridnya. Terus-terus itu namanya sanad. Jadi kalau bicara hadis yang ditinjau dua, sanad dan bunyi hadis. Hanya saja sebagian ulama dikala ingin meringkas pembahasan sanad sehingga mereka kadang hanya mencukupkan sahabatnya saja. Seperti dalam kitab ini diringkas oleh muallif rahimahullah an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Tolong anak-anak di tenangkan. Hadis ini datang dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah amalan itu dengan adanya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanyalah masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan menjadi nasib baginya, awim ro'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan sampai kepada tujuan apa dia berhijrah kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imamul Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan dalam hadis yang pertama, dan Imam Muslim mengeluarkannya di nomor hadis 1907. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diterangkan hadis ini hadis tentang niat. Sesungguhnya segala sesuatu amalan pasti dengan adanya niatan. Dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa itu niat? Diterangkan oleh beliau rahimahullah. Ini hadis yang pertama. Naam. Niat diterangkan oleh para ulama. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, an-niyatu fil lughati, niat pengertiannya secara bahasa, naw'un minal qasdi wal irada, yaitu jenis bagian dari qasad, tujuan, wal irada, dan keinginan. Yang namanya niat adalah tujuan dan keinginan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang namanya niat. Secara bahasa, tujuan dan keinginan. Adapun di dalam pengertian syariat, yang namanya niat, kisaran ucapan para ulama terkandung padanya dua makna. Di dalam ibadah yang namanya niat. Yang pertama, tamyizul ibadati ba'dhiha an ba'd, yaitu tujuan yang menjadikan terpisahnya antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Yang membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya, itulah niat. Sama-sama sholat dua rakaat. Allahu Akbar. Yang satu adalah sholatnya sholat ba'diyah isya. Yang satu dia karena musafir sholat isya namun dikosor. Yang satu lagi sholatnya sholat istikharah. Yang satu lagi dia ingin sholat malam di awal waktu. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya atau tidak? Nah, ini yang membeda-bedakan. Apa yang menjadikan beda? Niatnya. Bacaan boleh sama. Sama dua rakaat. Saya membaca kul ya ayyuhal kafirun dan kul huwallahu ahad. Ya. Sujudnya subhana rabbiyal a'la, rukunya subhana rabbiyal azim. Sama tidak? Sama. Mana yang membedakan? Niatnya. Yaitu tujuan untuk apa dia melakukan sholat ini. Itu dalam ibadah. Pengertian kedua, pembahasan niat. Yaitu bima'na tamyizul maksud bil amal. Yaitu yang membedakan tujuan yang dicapai dari amalan tersebut. Hal huwa lillahi wahdahu la syarikalah am ghairuhu amillahu wa ghairuhu. Yaitu tujuan yang dicapai apakah semata-mata ikhlas karena Allah. Tujuannya mencari wajah Allah. Ataukah ada tujuan di sana yang lainnya. Dia tujuannya untuk mencari selain Allah. Namanya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Atau tujuannya ada terbetik dalam hati tujuan untuk Allah. Sekaligus juga tujuan untuk selain Allah. Namanya syirik. Ya. Kalau yang pertama, ikhlas karena Allah semata-mata mencari wajah Allah. Yang kedua, kufur. Karena dia palingkan kepada selain Allah secara murni. Yang ketiga syirik. Karena dia menggabungkan tujuan untuk Allah sekaligus untuk selain Allah. Oh gitu. Jadi yang namanya orang berbuat syirik, musyrik. Orang yang ibadah. Namun tujuannya untuk Allah juga untuk selain Allah. Lah ini pengertian yang kedua. Jadi yang namanya niat adalah barakallahu fikum. Di sana yakni naun minal qasdi wal irada. Jenis bagian dari tujuan dan keinginan. Ini yang namanya niat. Kalau secara pengertian syariat, maka kisarannya ada dua. Yang pertama adalah tamyizul ibadati ba'diha am ba'd. Yang membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Ini dengan niat. Yang kita contohkan tadi sama-sama sholat dua rakaat. Yang kedua pembahasan niat adalah yang menjadi tujuan puncak kemana dia sampai. Maka di situ membuahkan ikhlas semata-mata mencari wajah Allah. Ataukah tujuannya mencari Allah dan juga untuk selain Allah sehingga syirik. Ataukah dia itu tujuannya murni untuk selain Allah sehingga kufur. Ya. Sebagai misal menyembelih. Seorang menyembelih, ini ibadah. Dia mengatakan, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa? Lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, penyembelihanku, hidup dan matiku, Tujuannya untuk apa engkau? Lillahi rabbil alamin. Semata-mata untuk mencari wajah Allah dan keriduannya. Ini namanya tauhid dan ikhlas. Namun walaupun lisannya tadi seperti itu. Karena apa? Yang namanya niat itu mahalluhal qalbu. Sehingga di sini, wan niyatu mahalluhal qalb. La yajibu talaffudu bima fil qalbi fi syai'in minal ibadat. Yang namanya niat tempatnya di hati. Tidak harus kita melafadzkan dengan apa yang ada di dalam hati dalam satu jenis ibadah apapun. Nah, walaupun dilafadzkan dalam lisan, lillahi ta'ala semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, namun tujuannya itu di hati. Yang dinilai di hati. Okay. Sebagaimana para sahabat Nabi ketika itu mereka haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang namanya haji harus dengan niat. Ya apa tidak? Maka ternyata mereka menunggu-nunggu kapan Nabi haji, kami ingin haji bersama Nabi dengan haji yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi. Hajinya Nabi. Tujuan mereka haji bersama Nabi, ingin haji seperti hajinya Nabi. Namun ternyata ketika mereka bertalbiyah, kata Jabir bin Abdullah, wa minna man yulabba bil hajj. Di antara kami ada yang mengatakan, labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji saja. Namanya haji ifrad. Wa minhum man labba bil umrah. Di antara mereka ada yang mengatakan, labbaik Allahumma umratan mutamattian ilal hajj. Haji tamattu. Di antara mereka ada yang mengatakan, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Digabungkan sekali talbiyah, ini untuk haji dan umrah. Ini aturannya, hukumnya berbeda-beda. Lisan mereka demikian, namun dalam hati mereka adalah ingin bagaimana arahan Nabi. Maka akhirnya tatkala mereka sampai di kota Mekah, semuanya sudah tawaf, sudah sa'i, maka Nabi memerintahkan, fal yatahallalu. Maka hendaknya kalian sekarang tahallul, rubah niat apa haji kalian sekarang menjadi umroh. Menjadi umroh. Harusnya yang tadi niatnya sekedar haji saja atau umroh dan haji tidak boleh tahallul ketika itu. Kalau berani memakai baju, kalau berani dia itu mencukur rambut, kalau dia berani untuk mengenakan minyak wangi, harus nyembelih binatang sebagai dam, sebagai darah jabron, pelebur kesalahan. Namun ternyata mereka tidak dikenakan. Ditanya oleh Rasul, apa niatmu? Ya aku niatnya haji sebagaimana haji engkau. Kalau begitu sekarang umroh, jadikan itu umroh. Tidak disuruh. Berarti yang jadi patokan yang di mana? Hah? Di hati. Demikian pula ke orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin, kalau mengatakan dalam lisannya, lillahi ta'ala. Ya atau tidak? Namun ternyata dalam hatinya, ini ingin mencari Allah, dan mencari selain Allah. Apa itu? Riya, ingin dipandang manusia. Apa itu sum'ah, ingin didengar kesohorannya oleh manusia. Atau tujuan-tujuan yang lainnya. Gimana Pak Mboten? Nah inilah maka di sini, wa innama likullim ri'in manawa. Oleh karena itu, hanyalah masing-masing orang mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bukan niatnya mencari harta pasti kaya. Bukan kalau niatnya ingin sehat, pasti sehat. Bukan niatnya kalau ingin ini dan itu dari dunia, pasti diraih. Namun kaitannya dengan niat ikhlas atau tidak ikhlas. Sehingga Nabi contohkan, dijelaskan dengan contoh. Untuk menyatakan yang dimaksud mendapatkan apa yang dia niatkan adalah faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Orang yang hijrahnya ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulnya, maka akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi qasdan wa niyatan. Orang yang dia itu tujuannya karena Allah dan Rasulnya secara tujuan dan niatannya, maka di sini, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi thawaban wa ajron. Maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya secara balasan dan pahalanya. Nah, namun, faman kanat hijratuhu litilad dunya yusibuha, kalau tujuannya sudah tidak ikhlas. Nah, karena ingin mencari dunia dan yang lainnya, Rasul tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya aw imra'ah. Ya, tidak seperti yang pertama, maka hijrahnya akan mendapatkan dunia dan wanita. Tidak, namun fa hijratuhu ila ma hajaru ilai. Kata para ulama, maknanya tidak sampai kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Oh, jadi ini yang dimaksudkan oleh hadis. Naam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang pertama yang dikatakan oleh para ulama wa huwa mizanu, kayani hadal hadis nisful amal. Hadis ini adalah setengah daripada amalan. Ya. Setengah daripada amalan. Kenapa? Li'annal amala niyatun wal jawarih. Karena yang namanya amalan adalah ada tujuan dan ada gerakan anggota badan. Gini apa mboten? Nah, hadis ini baru separuh amalan. Karena yang namanya amalan ditinjau oleh Allah. Dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa-rupa wajah kalian. Nah, dan bentuk tubuh kalian. Wala yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi melihat hati-hati kalian dan amalan lahiriah kalian. Hati itu apa? Niatnya, amalan lahiriah, bentuk amalannya. Sehingga hadis innamal a'malu binniyat dikatakan setengah daripada timbangan amalan. Timbangan apa? Amalan. Wal hadithu tsani, masuk hadis kedua. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Man, barang siapa, ahdasa, yang mengada-adakan sesuatu yang baru, fi amrina, dalam urusan agamaku, hadza, ini, ma laisa minhu, apa-apa yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan apapun laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka fahuwa raddun, itu tertolak. Hadis yang kedua, hadis Aisyah, dikeluarkan al-Imamul Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan di nomor hadis 2550. Imam Muslim dalam dua tempat, yakni nomor 1718 dan di nomor 1718 dan setelahnya. Yaitu dua riwayat, namun satu nomor. Dua riwayat. Barakallahu fikum. Hadis ini Rasul menerangkan, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru. Ingat, fi amrina hadza yufidu takhsis. Memberikan faedah khusus dalam urusan agamaku ini. Bukan semua urusan. Nah, jadi sesuatu yang baru dalam agama. Okay. Kenapa? Karena Rasul mengatakan fi amrina hadza, dalam urusan agamaku ini. Nah, jadi jangan melebar. Rasul mengatakan dalam urusan agama. Kau mengadakan sesuatu yang baru yang bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, percaya tidak percaya monggo, kaitannya keimanan. Nah, namun kita yakin kalau dalam urusan agama itu sudah sempurna. Karena kan nggih? Nah, ini barakallahu fikum. Man amila amalan, dalam riwayat lain Rasul mengatakan, barang siapa yang mengamalkan amalan, amalan apapun, nakirah fisyaki syarat yufidul umum. Apakah amalan lisan berupa zikir-zikir, doa-doa, ataukah amalan anggota badan, gerakan-gerakan, seterusnya. Nah, ataukah amalan yang berupa qalbiyah, keyakinan, i'tiqad. Nah, ataukah amalan yang terkait dengan maliyah, membelanjakan harta. Nah, ataukah amalan yang terkait dengan tarkiyah, meninggalkan sesuatu. Nah, yang ini diyakini bagian dari agama, karena kaitannya masih satu riwayat, berkaitan fi amrina hadza. Dirinci lagi dalam semua urusan. Urusan keyakinan, urusan ucapan, urusan anggota badan, urusan mengeluarkan harta, urusan meninggalkan sesuatu. Kalau ini, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari Rasul, kok dianggap itu ibadah, maka fahuwa raddun, itu ditolak. Nah, oh berarti harus ada, iya, harus ada perintah Rasul atau contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, hadis Aisyah di sini, kata para ulama, hadal hadis mizanu al-a'mal al-zahirah. Hadis ini adalah mizan al-a'mal al-zahirah, amalan lahiriah. Ya. Jadi dua hadis ini diterangkan para ulama, ini merupakan bagian tentang kunci agama dan ibadah. Okay. Apa kunci agama dan ibadah? Hadis Umar bin Khattab terkait dengan niatan kita ikhlas atau tidak ikhlas. Yang kedua ini baru dapat setengah. Baru dapat setengah penilaian. Yang kedua tentang lahiriahnya. Amalan kita ini, di dalam beribadah ada perintah dan contoh dari Rasul atau sesuatu yang diada-adakan. Nah, diada-adakan. Sehingga di sini, jadilah ini merupakan kunci daripada agama. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini, nah, ini kita faham tentang hadisnya. Faham ini? Syukur hafal. Yang saya inginkan masing-masing latihan menghafal. Jadi betul-betul nanti kokoh ditanya orang atau kita menginginkan keluarga kita. Lah ini loh, dasarnya hadis. Hasil saya ngaji selama ini, ya ini saya dapat hadis untuk diamalkan. Lah nanti terasa buah daripada ngaji. Ini hadisnya. Oh, jadi selama ini jenengan seperti itu, anu niru Nabi. Nggih niru Nabi. Bukan niru siapa-siapa. Saya ngikuti Nabi. Apa buktinya? Ini hadisnya. Loh kok yang lain tidak? Lah yang lain jenengan tanya, niru siapa Anda? Nah, gini apa boten? Kalau niru Nabi, berarti dasarnya apa? Lah ini Nabi demikian, terbukti. Nah, karena yang selamat ngikuti jalannya Nabi. Sudah. Maknanya kalau tidak mau ngikuti Nabi, mau menentang mau apa? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in tawa apa namanya? Wala tazan anil qaumil mujrimin. Jangan kau bersedih dengan orang yang tidak mau menerima. Nah, barakallahu fikum. Artinya di sini kita berusaha mencari keselamatan. Barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmullah, kita baca keterangan Syekh terkait dengan penjelasan hadis. Nah, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, nam, yakni kata beliau, hadanil hadisan al-aziman. Dua hadis yang agung ini, fihima ad-dinu kulluhu. Dalam kedua hadis ini, itulah agama seluruhnya. Agama seluruhnya ditimbang dengan dua timbangan. Dengan dua timbangan. Timbangan hati, hadis Umar. Saya mau sholat, timbangannya dua. Ikhlas. Ikhlas. Yang kedua, sesuai contoh Rasul. Sesuai contoh Rasul, alhamdulillah. Karena Allah melaknat orang yang sholat itu dengan sebab tidak terpenuhi salah satu atau dua timbangan tadi. Fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Semua tidak. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka orang yang lalai dari sholatnya. Tidak terpenuhi padanya timbangan lahiriah. Sholatnya lalai. Tidak memperhatikan sholatnya Nabi kayak apa. Syarat rukunnya ditinggalkan. Waktunya tidak diperhatikan. Okay. Nah ini timbangan lahiriah. Yang kedua, alladzinahum yuraun, timbangan hati. Orang-orang yang mereka riya. Jadi timbangan ini. Ya apa tidak? Ya di sini. Jadi dua timbangan yang ini mencakup agama seluruhnya. Usuluhu wa furu'uhu, baik pokok-pokok agama ataupun cabang-cabangnya. Zahirata, zahiruhu wa batinuhu. Baik yang lahiriahnya ataupun batiniahnya yang di dalam hati. Kita meyakini, kalau saya yakin, kalau kita itu mengamalkan ini dan ini, pahalanya ini dan itu. Maka kita timbang, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan apapun, amalan hati, keyakinan gak? Pahala, karena ini bicara ibadah. Kalau pahala, bicara ibadah. Gini apa buatan? Ada enggak dasarnya dari Nabi? Oh, ternyata tidak. Datang di sana, seorang membuat berita palsu. Keyakinan palsu. Man akala badinjan dakhalal jannah. Barang siapa yang makan terong masuk surga. Hadis. Nah ini akhirnya laris namanya terong. Diyakini ini adalah yang bisa menjadikan masuk surga. Kita cek. Ternyata diterangkan para ulama, hadal hadis maudhu', hadis ini palsu. Nah, datang hadis yang lainnya dibawakan oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu dalam kitab Al-Firqatin Najiyah. Di sana hadis, man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang haji kau tidak ziarah ke makam Rasul, ini telah berbuat durhaka kepada Rasul. Akhirnya diyakini berarti nek wong kaji ora maring Madinah ora sah. Hukum sah atau tidak sah ibadah napa sanes? Ibadah. Apakah Rasul menyatakan demikian? Tidak. Loh, ini hadisnya dicek para ulama palsu. Loh, hadisnya palsu. Disebarkan oleh mereka kaum kuburiyun. Orang-orang yang senang mengagungkan kuburan. Nah, padahal yang benar, kata Rasulullah, la tushuddu rihal illa ila thalathatil masajid. Tidak boleh kalian berziarah untuk ibadah. Berkunjung jauh-jauh safar untuk ibadah. Kecuali ketiga masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tidak disebutkan kekuburanku. Ya. Sehingga dilarang orang bersengaja dari rumah, saya mau ke Madinah ziarah makam Nabi. Saya dari Mekah mau ke Madinah ziarah makam Nabi. Ini dilarang dengan hadis ini. Namun yang benar, saya mau ke Madinah untuk ziarah Masjid Nabawi. Jadi ibadah. Barulah kalau Anda sudah di Madinah, dianjurkan untuk ziarah ke makam Nabi, ke makam Baqi, ke makam Syuhada Uhud, ke Masjid Quba, dan Masjid Nabawi itu sendiri. Lah ini karena Anda sudah di kota Madinah. Ini sebagai misal. Dipahami ini? Jadi, oh demikian. Apa dasar Anda? Lah ini. Karena nanti akan ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengatakan, jenengan ngamalakan ini sehat. Mana dalilnya? Karena ini ibadah. Oke, ini ibadah. Ya. Berbeda kalau mereka mengatakan jenengan kepengin cepat oleh untung, jual saja yang namanya es di musim panas, itu modalnya sedikit, untungnya banyak. Perlu dalil tidak? Hah? Tidak perlu dalil. Ngenapa mboten? Lah ini. Karena ya memang demikian yang namanya kalau jual es, niki nun sewu nggih. Ya. Kan demikian, kalau musim panas, apa maning Ramadan ya. Nah ini sudah, Masya Allah. Keuntungan yang luar biasa. Namun halal, ya bukan haram. Ya. Namun halal. Lah kalau bicara halal, haram, lah ini bagian dari agama. Lah ini perlu dasar, perlu dalil. Okay. Lah ini tadi, Masyiral Muslimin, Rahimani Warakmullah, ini bagian dari apa namanya penjelasan yang dibawakan oleh beliau tentang hadis ini masih dalam poin pokoknya, yakni hadis ini merupakan agama seluruhnya. Dua hadis, hadis Umar bin Khattab tentang niat dan hadis Aisyah tentang timbangan amalan. Insyaallah kita akan baca kemudian penjelasan beliau karena di sana terdapat berbanyak sekali faedah yang mudah-mudahan kita bisa mengambilnya dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa semangat menghafal dan syukur setiap majelis kita ada yang setoran. Ya.